Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babu sholatil kusufi udawi iki kubab rangno sholat gerhana, kayak gerhana matahari atau gerhana rembulan. Qala anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa al Mughirah. Dawngeten ingka safat gerhana. Apa asyamsu srengenge? Ala ahdi Rasulillah ing dalem mongsoni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata ing dalem tinone sekto sopo Ibrahimu Ibrahim. Ibrahim putrone Kanjeng Nabi. Tahun ke-10 Hijriah. Faqala mongko ngucap sopo anasu menungso. Ngucap ngene ing kasafat gerhana. Apa asyamsu srengenge limauti Ibrahim krono matine Ibrahim. Dadi orang-orang itu sama mengatakan wahyu matahari gerhana karena kematian Ibrahim. Apa mereka mengatakan demikian tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi dan putranya. Padahal gak ada hubungannya gerhana dengan matinya seseorang, itu gak ada hubungannya. Kala jadi gak ada hubungannya. Omor-omor udan, katanya ya kalau wahyu biasa kata udan kok no fulan mati terus udan nih, wah gak ada hubungannya. Kala sing setor ulan setor lu, ya setor apa kan aku lu? Nek setor kan sing ulang ulang, sing setor biasa ya ngaji biasa. Kau setengah bulu kok diteresan, kau ya biasa ya. Kau esok itu setengah bulu ya teresan. Ngaji kita mulai setengah songo. Kala engko iki marisa yang ngaji Quran usairi kaya biasa ya belajar-belajar iku ngaji Quran. Engko jam setengah songo kita ngaji neh. Ngaji bulugul pahamnya engko setengah songo bukan jam 9 dekat pengi-pengi. Kala bulugul marung karo malain roatu insyaallah. Fakola mongkot tadi orang-orang mengatakan wah matahari ini gerhana karena matinya Ibrahim. Kanjeng Nabi marah langsung pidato kanjeng Nabi. Fakola mongkot dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa setuhune matahari wal qamarolan bulan. Iku ayatani ayat luru min ayatillahi kang sangking piro-piro ayati Allah. La yang kasifani ora gerhana apa samsa wal qamar limauti ahadin krono matine wong siji wala lihayatihi lan ora krono uripe ahadin fa idza raaitumuhuma mongko ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh ing iki gerhana matahari karo gerhana rembulan. Fad'u mongkon donga sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wa sallu lan salata sapa sira kabeh hatta tangka syifa sehingga padang apa srengenge. Muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi marah pidato. Jadi matahari itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah kata kecil. tidak gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Ketika matahari atau rembulan gerhana, maka berdoalah dan apa sholatlah, jenenge sholat gerhana. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat lil Bukhari kang katwi Imam Bukhari utai dawuh hatta tanjaliya. Kala hatta tanjaliya sehingga padang apa srengenge. Walil Bukhari lan iku katwi Imam Bukhari min hadisi Abi Bakrota. Saking hadisi Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Utawi dawuh fasallu. Monggo salato sapa sira kabeh wa da'u lan donga sapa sira kabeh. Hatta yang kasifa sehingga kabuka, kabuka diilang no opo ma perkoro bikum kang tetep ing dalem sira kabeh. Salato donga sampai matahari bener-bener nopo padang lagi. Artine nek wis padang berarti sudah tidak disunahkan melakukan sholat gerhana. Jadi kalau gerhananya sudah hilang, gak sunah lagi dan gak sunah dikotori. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sedulune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaharom banterno sinten kanjeng Nabi fi sholatil kusufi ing dalam sholat gerhana dikira atihi kelawan mocone kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi saat gerhana baca dalam sholatnya itu keras. Kalau kita lihat ini berarti karena gerhananya itu gerhana matahari waktu itu, berarti gerhana matahari itu bacanya juga keras, ya kan? Gerhana rembulan ya juga keras gitu. Tapi jumhurul ulama mengatakan, kayak Syafi'iyah saja mengatakan kalau gerhana matahari bacaannya enggak keras, kalau gerhana rembulan bacaannya keras, sama dengan sholat lima waktu. Itu coro Syafi'iyah. Tetapi ini hadisnya kena lu mutafakun aleh kan itu. Nah ini berarti gerhana matahari ataupun gerhana rembulan itu sunnahnya ketika baca tetap dikeraskan. Fasolah mongko sholat sinten kanjeng Nabi arba'a roka arba'a arba'an apa arba'a? Kala arba'a kelawan petang rokaat. Arba'a rokaatin apa rokaatani? Oh, kula iso rokaatani iki. Fa sallam mongko salat sinten kanjeng Nabi arba'a rokaatin kelawan papat pira-pira rokaat fi rokaataini ing dalam rong rokaat. Jadi ruku'e ping papat. Arba'a rok'ata rok'atin kelawan papat pira-pira ruku' wae, ruku' wae. Fi rok'ataini ing dalam rong rokaat. Berarti ruku'e ping pindho. Kalau wa arba'a ruku' dalam satu rokaat dua kali. Satu rokaat ruku'nya dua kali. Wa arba'a sajdatin lan papat pira-pira sujudan muttafaqun alaih. Iya berarti gambaran ini Allahu Akbar ya, ini sholat gerhana matahari atau rembulan. Fatihah, surat, rukuk, i'tidal, baca Fatihah, surat, rukuk lagi, i'tidal, baru sujud. Itu caranya. Ya berarti satu rokaat rukuknya dua kali, bacaannya dua kali, Fatihahnya dua kali, suratnya juga dua kali. Itu sing paling utama. Muttafaqun alaih. Wa hadza utawi iki iku lafdu muslimin iku lafat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat lahu kang kadhewe Imam Muslim utawi dawu fa ba'atha. Mongko ngirim sinten Kanjeng Nabi. Fa ba'atha mongko ngirim sinten Kanjeng Nabi munadian ing wong kang undang-undang. Kala yunadi kang undang-undang sapa munadi undang-undang ini as-shalatu jami'ah iqomati qomati salat gerhana matahari salat hari raya Idul Fitri karo Idul Adha yo cek cara ulama yo iki dadi nek qomat biasa gak ono azan yo ora ono qomat biasa yo nonton qomati as-shalatu jami'ah. Kala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kala dawu sapa Ibnu Abbas dawu ngene in khosafa gerhana apa syamsu srengenge ala ahdi Rasulillah ing dalem mongsone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala fasallam moko salat sinten Kanjeng Nabi niki salat Kanjeng Nabi kula niki hari raya gerhana to panjang sekali. Faqama moko berdiri sinten Kanjeng Nabi kiaman kelawan berdiri tawilan kang dawa nahwan kelawan kira-kira min suratil baqarati kang saking surat Baqarah. Dadi berdiri pertama baca lama sekali sampai sekira-kira baca napa Baqarah. Wah, koro rek. Ya kan toh? Lumayan nih ya. Rong jus lebih, ya kan toh? Itu rokaat pertama 280 piro ayat gitu. Koro eh. Kala rokaat pertama. Kala terus piye? Suma rokaan nuli rokok sinen kayaknya Nabi. Rukuan kelawan rukuk, tawilan kang towo, rukuk sing towo. Kala marofa nuli ngangkat sinten Kanjeng Nabi faqoma nuli berdiri sinten Kanjeng Nabi yaman kelawan berdiri tawilan kang towo wa tik yaman sing tawilan iku tunan yami sakni sore berdiri al awali kang pertama ya, tapi berdiri yang kedua tidak selama berdiri yang awal. Sumarokaan nuli ruku sinten Kanjeng Nabi rukuan kelawan ruku kala rukuan kelawan ruku tawilan kang dawa wawo te rukuan tawilan iku tunar ruku isa ngisore ruku ala wali kang pertama. Jadi rokaat pertama Kanjeng Nabi itu berdirinya sekedar baca surat Baqarah lama lho 280 sekian ayat. Terus setelah itu rukuk, rukuknya kira-kira itu maca 100 ayat. Rukuk pertama, rukuk kedua kira-kira maca 200 ayat. Berdiri kedua, ya kan? Berdiri kedua itu kira-kira baca 200 ayat. Ali Imran lah. Mari Baqarah kira-kira maca Ali Imran kira-kira 100-an ayat kan gitu. Tahu bisa nih ruku e sing kedua dalam satu rokaat itu kira-kira 80 ayat macam ni. Thuma sajadah, thuma koma, thuma sajadah nuli sujud sinten Kanjeng Nabi. Thuma koma nuli berdiri sinten Kanjeng Nabi. Kiaman kelawan ngadek tawilan kang towo. Wawo te kiaman tawil ikutunal kiami sangi sore ngadek al awal ikang pertama. Thumma roka'an uli ruku sinten Kanjeng Nabi rukuan kelawan ruku tawilan kang towo wawo te ruku tawil ikutu naruku isangi suari ruku alawali kang pertama. Kala thumma rofa'an uli ngangkat sinten Kanjeng Nabi tangi sinten Kanjeng Nabi faqoma nongko berdiri sinten Kanjeng Nabi yaman kelawan berdiri tawilan kang towo. Iki berdiri sing ketiga nih panjang kira-kira 100 sekian ayat kata nggih. Kala kadare maca surat An-Nisa ngadek sing kedua niku ngisori kira-kira maca surat Al-Maidah. Umar rakaat nuli ruku sinten Kanjeng Nabi rukuan kelawan ruku tawilan kang towo wa te ruku tawil iku tuna ruku isane ser ruku al awal ikang pertama. Kala thumma rafa'a nuli ngangkat sinten Kanjeng Nabi ra'sahu ing kepalane Kanjeng Nabi thumma sajada nuli sujud sinten Kanjeng Nabi thumma sarafa nuli buyaran sinten Kanjeng Nabi. Buyaran itu selesai sholat mana nih waqad injalat lan teman-teman padang apa syamsu srengenge wis ilang grahana nih suwi banget Kanjeng Nabi sholat. Fa khotoba nuli midatuni sinten Kanjeng Nabi annasa ing manungsa muttafaqun alaih walafdu tela fati hadis iku lil Bukhari katwi Imam Bukhari. Kala wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji riwayat di muslimin kang katwi Imam Muslim utawi dawu sholat sinten Kanjeng Nabi hina kasafa ing dalam bangsa ni gerhana wa syamsu srengenge tamaniya rokaatin kelawan 8 piro-piro rokaat, 8 rokaat. Fi arba'i sajdatin, 8 rokaat. Ingat lagi. Fi arba'i sajdatin ing dalam 4 piro-piro sujudan. Kala ing dalam 4 piro-piro sujudan. Berarti sak rokaat rukuke ping 4. Ya kan ngoten iki. Ya, rukuke ping 4 nih. Suma rokaat nih ya. Shalat hina kasafati syamsu samaniya rokaatin fi arba'i sajdatin. Wolu rokaat maknane iki wolong itu wolu rokaat, wolong rukuan. Dadi rukuke ping 8, sujude ping 4. Sak rokaat iku ana rong sujud. Sak rokaat ana 4 ruku. Rukuke ping 4. Nek rukuke ping 4 berarti ngadeke ya ping 4. Paham ya toh? Nah, niki manane. Wa naliyan lan iku saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalika ta sepadane hadis sallahi nakasafati syamsu 8 rakaat. Walahu lan iku kaduwe Muslim an Jabir saking Jabir utai dawuh salat. Salat sinten kanjeng Nabi 6 rakaatin kelawan 6 pira-pira rukuan. 6 ruku. Sak rakaat berarti 3 kali ruku. Bi arba'i sajdatin kelawan 4 pira-pira sujudan. Sujudnya enggak tahu tambah. Merkane mikro rakaat setiap satu rakaat punya 2 sujud. Wali Abi Dawud lan iku tetep kadwi Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab. Saking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu utai dawu sholat, sholat sinten kanjeng Nabi. Farokaan nuli ruku sinten kanjeng Nabi. Khamsa rakaatin kelawan 5 piro-piro rukuan. Gimana 5 ini? Wasajadalan sujud sinten kanjeng Nabi. Sajadata ini kelawan rong sujudan. Jadi sak rakaat iku 5 ruku. Khamsa rakaat berarti 5 ruku. Jadi sak rakaat 5 ruku 2 sujud. Berarti 2 rakaat salate sebanyak 10 rukuk. Wei. Wa fa'ala lan lakoni sinten Kanjeng Nabi. Fi tsaniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho. Misalnya dalika ing sepadane mengkono-mengkono shalat fa rakaat khamsa rakaatin. Oh. Kala an ibni Abbas radhiyallahu anhuma kala dawu sapa ibnu Abbas dawu ngene mahabbat ora meniup apa arihu angin kala qattu ing dalam zaman kang wis kelewat illa jasa kecuali Depok sinten Kanjeng Nabi. Depok itu duduk beralaskan lutut, dadi lutute ya sing diletakkan ke lantai, ke tanah. Apa jenenge? Iku jenenge jatah. Ya, duduk lututnya yang dibuat tumpuan. Bukan telapak kaki, tapi lutut yang dibuat tumpuan. Iku jenenge apa? Iku jatah iku ngono kuwi maknane, ya. Kala apa bahasa Indonesiane? Duduk berlutut. Ya kadang maknane ngono iku berlutut, ya. Nah, iya berlutut. Illa jasa kecoba berlutut sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatai ing atase dengkul loro ne Kanjeng Nabi. Jadi ketika ada angin Kanjeng Nabi langsung berlutut di atas kedua lututnya, duduk di atas kedua lutut. Waqala lan dawu sinten Kanjeng Nabi, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Allahumma Allah ij'alha dati no sinten panjenengan ing angin rahmatan ing rahmat wala taj'alha lan ojun dati no sinten panjenengan ing angin adzaban ing sikso. Ya Allah, jadikan angin ini sebagai rahmat, jangan jadikan sebagai adzab. Rawahu riwayat no ing hadis sopo al-Bukhari asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Qala wa at-Tabarani lan Imam at-Tabarani kala sopa Syafi'i Imam Syafi'i at-Tabarani lan Imam Tabarani nunjukno nek Kanjeng Nabi itu kelas nang omate ya Ya Allah, jangan sampai jadikan angin ini sebagai angin siksaan, tapi jadikan sebagai angin rahmat. Qala wa anhu lan sangking sapa iku mau jenenge Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna usatani kanjeng Nabi sholat iku sholat sinten kanjeng Nabi fi zalzalatin ing dalem gempa. Fi zalzalatin ing dalem gempa sita rakaatin kelawan nempiro-piro rakaat. Sita rakaatin kelawan nempiro-piro rakaat wa arba'a sajadatin lan papat piro-piro sujudan. Dadi 6 rakaat manane 6 rukuk le, 6 rukuk 4 sujud. Dadi Kanjeng Nabi ketika ada gempa salat. Salate 1 rakaat 3 kali rukuk, 2 kali sujud. Wa qala lan dawusi den Kanjeng Nabi. Sinten kanjeng Nabi hakadha iku kaya ngene salatul ayati utawi salate piro-piro tandane Allah Ta'ala. Mukrana itu tondo nek Allah Ta'ala Maha Esa Maha Kuwasa. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi. Dadi nek ana gempa ada salat sunnah gempa. Nah niki perlu di perlu disosialisasikan. Jarang wong tahu iki ana salat sunah gempa iku, gak ana sing ngerti. Aturan kamu saya. Gak pakai tempus. Pakai apa iki jenenge? Kloning-kloning apa boten. Kala wa dzakara lan nutur sapa Syafi'i Imam Syafi'i anna Ali bin Abi Thalib bin Sa'id Ali bin Abi Thalib mithlahu ing sepadane hadis duna akhirihi ora akhiri hadis. Makna ambilkan makan itu sedikit aja Muhammad di sana mintakan duna akhirihi ora akhiri hadis. Babu sholatil istisqa'i utawi kiku bab nerangno sholat istisqa. Sedikit aja nan, gak usah banyak-banyak nan. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Abbas istisqa itu salat minta hujan. Kharaja dawu metu sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadian hali wong kang andap asor rendah hati mutabadzilan tur hali gawe pakaian kelangsaran, pakaian biasa itu pakaian kelangsaran, pakaian yang biasa kita pakai saat bekerja itu jenenge mutabadilan. Mutabadilan turhali wong kang nganggo pakaian gelangsaran, pakaian biasa sing dinggone. Mutakhosyian tur wong sing khusyuk. Mutarosilan tur wong sing alon-alon, mlakune alon-alon khusyuk. Mutadarrian tur apa dipindipi. Kala menampakkan kehinaan, ya toh. Fasolat, jadi nek sholat istisqa ngono carane keluar cungke mercy, cungke mobil ora mlaku klambine sing elek, tawadu, tunduk, rendah hati, pakaiane gak usah api-api sing anteng. Ngono ya. Lha wong kate istisqa kok nuecis, sepatuan kasihan tua. Pakaiane aja sing api, sing elek gitu. Kala mutadurian fasolan uli sholat sinan kanjeng Nabi rokate ini kelawan rong rokaat kama yusoli kaya oleh sholat sinan kanjeng Nabi filang ibi ing dalam apa jenenge filang ibi ing dalam hari raya. Berarti sholatnya podo seperti sholat hari raya, persis takbir-takbir barang. Lam yakhtuba ora khutbah sinten kanjeng Nabi khutbatakum kelawan khutbah sira kabeh hadihi yo iki khutbah. Kala dadi kapan berarti khutbah setelah ngelakoni salat istisqa kaya salat Idul Fitri niku. Rawahu riwayat ing hadis sapa al khamsatu wong limo wa sahahahu lan yahena ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Abu Awana lan Imam Abu Awana Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qala tawsinan Aisyah syakawatul sapa annasu manungso. Nah ini Pak Saru. Syakawatul sapa annasu manungso ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak anu tehnya. Syakawatul sopana sumenungso ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutul matori apa iku jenenge ora ana ni udan pacek ni udan iku gak ana ni udan Kanjeng Nabi mboten wonten udan Kanjeng Nabi pam amaro moko perintah sinten Kanjeng Nabi bimimbarin kelawan mimbar fawudi amoko diletakno apa mimbar lahu krono Kanjeng Nabi bil musalla ing dalam panggonan salat bil musalla ing dalam panggonan salat wa wa'ada lan janji sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso yauman ing dina yakhrujuna kang metu sapa nas fihi ing dalam yauman. Ayo Fatimah mari mam turu. Mari mam karo sapa? Karo langsung mam sik sana. Terus rene. Lah ya sana dulu, mam dulu. Di mari mareno mame di karo. Lah ya sana dulu, makanya selesaikan. Yahrujuna kang metu sapa anas fihi ing dalam yaum. Ya wis, cara Kanjeng Nabi engko hari ini kita anu keluar ya ke tempat itu sholat istisqo. Kharaja mongko metu sinten Kanjeng Nabi hina bada ing dalam nalikane pertelo opo hajibus syamsi kala opo iku jenenge opo hajibus syamsi opo sorote srengenge sinare srengenge. Kala faqa'ada mongko lungguh sinten Kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar. Kala fakabbara mongko takbir sinten Kanjeng Nabi wa hamidalan muji sinten Kanjeng Nabi Allah ing Allah. Kala qala summa qala fakabar wa hamidallah summa qala nuli dawusin dan Kanjeng Nabi daung ini innakum seduni sirokabe iku syakautum iku wadru sopo sirokabe iku syakautum iku wadru sopo sirokabe jadbadiyarikum ing pacekli piro piro omah sirokabe wa qad amarakum lan teman-teman perintah ing sira kabeh sinten Allah Allah Fatimah ini cuk munyer-munyer wae ini takon wangsul mari ini munyer wae ini kene wa qad amarakum lan teman-teman perintah ing sira kabeh sinten Allah Allah anta tauhu kelawan yen tondungo sapa sira kabeh ing Allah. Wa wa'adakum lan janji sapa Allah ing sira kabeh Ayas tajiba ing yen to nyembadani sapa kula kumarang sira kabeh. Sumakola nuli dawuh sinen Kanjeng Nabi dong ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Maliki yaumiddin kang nguasani dina piwales. Maliki yaumiddin kang nguasani dina piwales. La ilaha illallah yaf'alu nglakoni sinten Allah ma ing perkara yuridu kang ngarepno sinten Allah ing ma duduk sini sing ngantem Allahumma tu Allah antau te panjenengan iku Allahu Allah. La ilaha illa anta lanalon. Antau te panjenengan iku alhoniyu iku zat kang suki ya Allah, jenengan suki ya Allah. Wanahnu utawi kita iku al fuqara u piro-piro wong kang fakir, wong kang melarat. Kena ima anzil nuruno sinten panjenengan alaina ingatasi kita alhoitha ing udan. Anzil nuruno sinten panjenengan alaina ingatasi kita alhoitha ing udan ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Waj'al landa tino sinten panjenengan ma ing berkoro angzalta kang nuruno sinten panjenengan alaina ing atasi kita tidak tino kuatan ing kekuatan, kuatan ing kekuatan wabalahun lantumoko ilahinin marang mungso. Tumarofa'a nuli ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi. Falam yasal mongkora leren-leren sinten Kanjeng Nabi hatta ru'iya. Kak leren ngangkat terus mana nih diangkat hatta ru'iya sehingga ditingali opo bayadu ibotoihi putih-putihe kelek lorone Kanjeng Nabi diangkat terus. Jangan kan di atas mimbar, wah berarti gini, ketok bener nih, emang kan langsung gini, kadang gini, lurus karo wajah, tapi kalau karo lurus dengan wajah, berarti ketiak tidak kelihatan, ya kan, walaupun di atas mimbar. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngangkat begini, berarti ketiaknya baru kelihatan putih-putihnya, maka gini Kanjeng Nabi saat istiskon, tinggi bener ini janu. Kala thumma hawala nuli, mindah sinten Kanjeng Nabi. Ilan nasi marang menungso dohrohu ing kekeri Kanjeng Nabi. Fatimah dohrohu ing kekeri Kanjeng Nabi. Korene Muhammad iku wakola balan malik sinten Kanjeng Nabi ridahu ing selendangi Kanjeng Nabi. Selendangi diwalik sing kanan dari kiri, sing kiri dari kanan. Tafaulan mindah keadaan ya sing asale ka udan dadi udan iki mana nih tafaulan iki Kenemat. Wahyu halu taikan jenabi ikurofi unwong kang angkat. Ya, mana sini? Ya taihi eng tangan dulu nih kanjeng nabi. Tadi mah ada berani sini. Tadi mah ini aset sini. Ini bawa sini. Kala suma akbala nuli madep sinten kanjeng nabi. Allah ala nasi yang atasi menungso manazalah lan turun sinten kanjeng nabi turun saking mimbar. Berarti saat merubah mimbar, merubah ridak selendang, membalik itu dalam kondisi menghadap kiblat lalu menghadap lagi ke menungso. Berarti saat apa itu? Saat khutbah. Thumma hawala falam yazal apa iku jenenge lawan nazal lan turun sinten kanjeng nabi fa sallallahu li salat sinten kanjeng nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Endelo iki berarti khutbah dhisik terus salat pas ansaan nuli nyukulno memunculkan sinten Allah taala Allah taala nyama sahabatan ing mendung nyama kala sahabatan ing mendung barokat. Faru'adat mongko bergemuruh apa sahabat? Gemuruh itu ana gedheke niku apa jenenge? Ya ngono wis. Barokat lan nyamber apa sahabat? Ana kila. Kila nek rodo niku bredug, nek bar kun niku niki kila kalbar ki kaya kila. Sahabah langsung kanjeng nabi sing jaluk ya cepet ya toh. Qala rawahu riwayatno ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud qala lan dawuh sapa Abu Dawud ghoribun apun. Sapa Abu Dawud ghoribun uti hadis iku ghorib wa isnaduhu da isnadi hadis iku jayidu niku bagus artinya sohe ghorib tapi sanate api ghorib berarti sitok sing diwano wa kisatu tahwili utawi ceritane mindah ka mindah ridak fis sohihi iku yang dalam hadis sohe min hadithi Abdullah ibn Zaidin saking hadisi Abdullah bin Zaid wa fi lan iku ing dalam hadis utai dawuh fatawajjah moko madhep sinten kanjeng nabi ilal kiblat marang kiblat ya do halin dungo sinten kanjeng nabi rumah sholat ni Muhammad sini ni Thank you. Kala wajah roh haliban termosin dan kanya Nabi fihima ing dalam rokat ini bil birohati kelawan bacaan. Padahal sholat istisqo kan siang, tapi bacanya tetap keras. Walid darokutni lan iku kadwi imam darokutni min mursali Abi Ja'far al-Bakir saking hadis mursali Abu Ja'far al-Bakir utai dawu wahawala lan minta sinten kanjeng Nabi kala ridahu ing selendangi kanjeng Nabi liyatahawala supaya apa jenenge pindah apa al-kohtu apa paceklik kala liyatahawala supaya pindah apa al-kohtu paceklik yuk kentenan mat Mama sing sulang. Anasin saking Anas bin Malik ana rajulan sedene wong lanang iku takona kala iku masuk sapa rajul al masjid ing masjid yaumal jumuati ing dalam dina Jumat wan nabiyyu halu dawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yang tuku iku khutbah sinten kanjeng Nabi apa kare-kare mamu kak mama mereka katanya nembak mama ya duduk mama duduk fakala mau mengucap fakau iku imun yang tuku hari khutbah sinten kanjeng Nabi pakola moko dawuh sinten kanjeng Nabi sapa rajul-rajul ing ngucap ngene halakat wis rusak apa an awalu pira-pira pondok kanjeng Nabi harta-harta rusak kanjeng Nabi sapi-sapi mati ono sapi yo unta-unta mati kambing mati kanjeng Nabi wis gak ono sing urip mergane napa gak ono banyu wong kotoat lan terputus apa subur pira-pira dalan-dalan terputus kanjeng Nabi gak ono orang yang mampu melewati jalan karena kelaparan kanjeng Nabi. Ono mana nek fatahu. Monggo donga sitepat jenengan Allah ing Allah azza wa jalla yugithna monggo paring udan sinten Allah ing kita. Yugithna monggo paring udan sinten Allah ing kita. Farofa monggo ngangkat sinten kanjeng Nabi yadaihi ing tangan loro ne kanjeng Nabi. Summa qala nuli dawuh sinten kanjeng Nabi ing dawuh Allahumma aghithna Allahumma do Allah aghithna mugi ngudani sinten panjenengan ing kita Allahumma do Allah aghithna mugi ngudani sinten panjenengan ing kita ya Allah berilah hujan berilah hujan langsung ya toh langsung hujan niku qala ceritane jarene sahabat ana wong teko iki nang mendung iki gak ana sepotong di langit gak ada sepotong mendung sama sekali wadang di atas Madinah teko wong ya Rasulullah hadakatil amwal wa qadali subur fatullah hayy bisna kaya Nabi itu mau angkat tangan langsung Allahumma aghithna Allahumma aghithna langsung yang asalnya gak ada mendung dari pinggir Madinah berkumpul mendung sampai berada di atas Madinah terus langsung udan. Kanjeng Nabi durung ngedurno tangane, sing ngangkat tangane langsung wajah kanjeng Nabi kena hujan sampai netes nang jenggot. Gurung ngedurno tangan. Hebat. Ya ta. Enak nek ngono. Ya Allah. Zat sahru ya Allah. Dadi nopo langsung dadi. Ya ta. Nah, iku nek kanjeng Nabi sing durung langsung iku gak usah kate ngenteni kesuk-kesukan. Matur. Kala wis pada karo al hadis ya kan toh Kalau wafihi lan iku yang dalam hadis atu aute itu mo fi imsakiha kelawan ngeker iku jenengi udan seminggu hujan terus-terus ini terus mulai Jumat itu sampai Jumat depan udan terus teko meneh wong waya khutbah Jumat berarti udan-udan tetap Jumatan. Ya Rasulullah halakatil amwal wong kota ati subur podo ngucapi kaya wing nani. Ya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, harta-harta rusak kanjeng Nabi, nek winginan rusak gak ono banyu saiki kelolok banyu kanjeng Nabi. Fatullah lana ayyum sikaha au kamakon. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah Taala agar hujan ini hilang. Apa dah? Ini. Lalu kanjeng Nabi ngangkat tangannya lagi, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hawalaina di sekitar kita ya Allah hujannya. La alaina tidak di atas kita. Maka spontan mendung itu langsung menyibak dari atas Madinah. Sret ini minggir sehingga di atas kota Madinah ini tidak ada mendung, tembus langit karena mendung. Tapi sekitar Madinah gelap dengan mendung. Jadi koyo bolongan ngene iki. Madinah gak hujan, pinggir-pinggir Madinah hujan. Itu dawai kaya ini Allahumma hawalaina la alaina. Langsung niat ya seh. Jadi ndungo nekak no hujan ya orang popo, ndungo mindah hujan ya gak popo. Nyarang hujan ini ya, nah gak popo. Menggunakan doa-doa sing biasa. Kala mutafakun alaih. Oh ini walau anhu lan saking Anas bin Malik ana Umar setune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku kanu ana sapa wong akeh iku ida qahitu ing dalem nalikane paceklik sapa wong akeh istasqa mongko njaluk udan sinten Kanjeng Nabi bil Abbas ibni Abdul Muttalib kelawan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qala lan ngendika sapa Umar, Allahumma du Allah inna sedune kita iku kuna ono sapa kita iku nastasqi iku njaluk udan sapa kita ilaika marang panjenengan bin Nabi na kelawan Nabi kita fatasqiyana fatasqina apa fatasqiyana fatas qina mongko ngudani sinten panjenengan ing kita wa inna lan setune kita iku na tawassalu iku tawassul sapa kita iku na tawassalu tawassul sapa kita ilaika marang panjenengan bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi kita kala fasina mongko paringa udan sinten panjenengan ing kita Fayuskuna kala fayuskuna moko diparingi udan soko wong akeh rawahu ngriwayan ing hadis soko al-Bukhari yu Imam Bukhari rawahu ngriwayan ing hadis soko al-Bukhari yu Imam Bukhari oh iya kesel banget mainnya Duduk wis mah, duduk Pak, duduk Pak. Sayyidina Umar. Sini, sepul. Sini. Baik, babu. Salam. Jadi Sayyidina Umar dilapori Allah. Ayo mah, kali mah, mah, sini mah. Gini, tunggu gini. Dilapori ono pajak. Lalu dungo, ya Allah, dulu kita minta hujan kepadamu dengan perantaraan nabimu, lalu kok kasih hujan kita. Sekarang kita minta hujan dengan perantaraan paman nabimu ya Allah, yaitu Abbas. Tiga udan, ya udan tenan, gitu. Tawasul karo wong murid iku oleh manane, ngono lho. Paham enggak? Sayyidina Umar kita tawasul ya Allah, bi barokati syahrum ya Allah. Qala inzil alaina ya Allah al-matar ya Allah. Dengan barokah sahur ya Allah, turunkan hujan. Waduh, langsung utem keramat meru. Riwayat nu ing hadis Imam Bukhari yo Imam Bukhari. Ketika apa-apa. Iki tidak menunjukkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa tawasul dengan orang mati enggak boleh, enggak. Paham ya? Kan ada orang mengatakan begini. Kenapa Kanjeng Nabi tidak tawasul? Sayyidina Umar tidak tawasul dengan Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi telah meninggal. Nah, berarti tawasul dengan orang yang telah meninggal itu enggak boleh. Dengan bukti Sayyidina Umar tidak tawasul dengan Kanjeng Nabi tapi malah tawasul dengan Ibnu Abbas. Jawabane mboten. Kang ngono mikire, kang ngene mikire. Sayyidina Abbas, sapa jenenge Umar. Tawasul dengan Abbas iku wong-wong ben ngerti nek tawasul karo wong urip iku oleh. Ngono maknane. Ora kudu tawasul karo wong sing mati. Dadi loro-lorone kene. Tawasul dengan orang yang masih hidup ataupun tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kedua-duanya ini sama-sama enggak bisa nurunudan ta omongi. Paham ya toh? Sing nurunnya cuma Gusti. Amek gawe lataran toh. Dadi gak ono salah, wong wis mati utawa sing urip kena digawe tawasul iku manan iki. Kala wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu kala dawusinan Anas asobana makanani ing kita wanahnu halu utawi kita makanani itu menimpa asobana makanani ing kita wanahnu halu utawi kita iku ma Rasulillah iku bareng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa matarun apa udan kala ngendika sapa iku jeneng Anas fahasaro. Kala mongko melingkis sinten Kanjeng Nabi melingkis ngerti melingkis ya? Ya apa melingkis itu? Jarek lagi cerita melingkis. Saubahu ing pakaiane Kanjeng Nabi dibuka wis lah dibuka wis pakaiane. Hatta saubahu singgo mengenai ing Kanjeng Nabi apa minal matahri sebagiane udan dadi udan ya. Kanjeng Nabi udanan, gue udanan gak apa-apa. Dolak, Kanjeng Nabi udanan. Barokah turun ini, maka pakaiannya dilepas, dibuka supaya tubuhnya terkena hujan. Nek gue gak oleh mah, udanan. Kala lan dawuhi den Kanjeng Nabi. Innahu setuhune udan, iku hadithu ahdin, iku parek mongsone birobi. Kelawan pangerani udan rawahu riwayat no ing hadis sapa muslimun imam muslim saya kan jarap ini iki baru saja ya kalau datang dari Allah subhanahu wa taala makanya dibuka lambi ini kanjeng Nabi kan kenai an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sadune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kan ono sinten kanjeng Nabi ida roa ing dalem nalikane ningali sinten Kanjeng Nabi almator ing udan kala mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh Allahumma nikmatu Allah sayyiban nafi'an. Ini anak udan. Allahumma du Allah sayyiban kalan datik no sinten panjenengan ing udan sayyiban ingkang apa iku jenenge turun ingkang turun udan ingkang turun sing deres sayyiban niku udan kang turun deres nafian kang manfaati. Jadi nek udan turun sampai dungane Allahumma sayyiban nafi'ah iku dungane. Ala umpama ono setan iku setane yo mlayu iki rawuh Bukhari Muslim iki. Dalan sadin saking Sa'ad kala radhiyallahu anhu. Anna Nabi sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku da'an donga sinten Kanjeng Nabi fil istisqa'i ing dalam jalur udan. Dadi jalur udan iku gak harus salat, donga tok cukup. Kala donga ngene Allahumma du Allah jallilna. Jallilna dadi noroto sinten panjenengan ing kita. Jallilna dadi noroto sinten panjenengan ing kita sahaban ing mendung. Kasifan kang kandel. Kasifan kang gandel, kasifan kang banter bledheke. Lek udan bledheke banter, iki kan udane semakin kuat. Apa? Ya. Ini Mas, tadi Mas, maaf ya, nyantol ini. Sini Mas. Kalau sini mamnya Mas. Kalat kosifan kang banter bledheke dalukon apa dalukan dalukon keliru-keliru tok iku dalukon kang banget apa iku jenenge dalukon kang banget mengucure dohukan kala kang duweni apa iku jenenge kilat. Kala tumtiruna ngudani sinten panjenengan ing kita minuh saking sahaban rodhatan ing udan kang ringan. Kala kitokiton kitokiton kang cili udani sing gak patek kan gede-gede ya loro sejelantur apa iku jenenge sajlantur ngesok dadi kemesok kemesok niku mengucur dengan deras ya dal jalalihi datang duweni keagungan wal ikrami lan mulya nur wahu riwayat no ing hadis sapa Abu Awana Imam Abu Awana fi sahihi ing dalam sahih Abu Awana qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasulullah dawuh ngene khoro jamatu sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam yastasqi halin jalu udan sapa Sulaiman faraa mongko ningali sapa Sulaiman namlatan ing semut ustal kiyatan kang turu melumah semua turu melumah kala apa saking geblak apa piye kala ala dohriha ingatasi gegeri namlah rofiatan hale ngangkat kawa imaha ing piro piro sikile namlah ila sama imarang langit dungo kena ini wene ono semut geblak mana kok semua curigai. Duh, sikile diangkat mundur tangan. Wah. Takulung haling ngucap apa namlah ngucap ini Allahumma do Allah semut dungo. Wala Allahumma do Allah. Gak tahu lu aku semut kok melumah ya rata. Kecuali geblaketnya aja. Besok nero gue ya. Waduh dungo kira. Allahumma do Allah inna seduni kita iku holkun iku makhluk min holkika kang saking makhluk panjenengan. Ya kan, Nabi Sulaiman bisa memahami suara hayawan. Enak, kita nggak tahu sih. Kalau suara nih menungso kita nggak paham. Podo-podo menungso nih, ya kan? Orang Jawa nggak bisa paham orang Sunda bahasanya. Ya, kalau Jawa sing suto Jawa biasa, kalau Jawa sing ngapak ya sepeda. Nyang-nyong-nyang-nyong di mana monyong. Inna holku min holkika laisa ora ono iku bina tetep ing dalam kita opo ginan opo suki ansuqyaka saking udan panjenengan. Iki jerene semut ya Allah, kita makhluk dari makhlukmu ya Allah, kita itu tidak bisa lepas dari hujanmu ya Allah. Mana ini faqala mongko dawuh sapa Sulaiman irji'u mulia sapa sira kabeh mulih kausan donga saiki wis apa faqad sukitum mongko teman-teman diwai udan sapa sira kabeh faqad sukitum mongko teman-teman diwai udan sapa sira kabeh bidawati wairikum kelawan dungane saliyane sira kabeh yaiku apa dungane semut. Nek kowe roh hayawan bisa lindungo wis kowe gak usah melu ndungo. Mergane Allah taala ngekeki udan awake dhewe niki ya krana kewan-kewan. Hayawan niku kan gak tau nglakoni dosa kan to. Iku sing diwelasi karo Gusti Allah karo wong sing lemah-lemah iki. Kala rawahu riwayat ning hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa sahahahu lan nyohehno ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim. Kala an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istasqa jalu udan sinten Kanjeng Nabi fa asyara nuli isyara sinten Kanjeng Nabi bi dhuhri kafaihi kelawan gegere epek-epek loro ne Kanjeng Nabi bi dhuhri kafaihi kelawan gegere epek-epek loro ne Kanjeng Nabi isyaro ila samai marang langit. Akhrajahu riwayat lain hadis sapa muslimun Imam Muslim. Teringin ya. Nah ini jenis isyaro bidorihi ila sama istisqa ini. Ya Allah hilangkan paceklik. Pakai gini kalau hilangkan paceklik ya. Tapi kalau minta gini ya Allah saya minta hujan gini. Ya Allah hilangkan paceklik gini. Gitu maknanya ya. Lucu saja. Galas. Kadang-kadang ini kan teman-teman, kau kata ya. Allahumma dini fi man hadaih, wa'afini fi man afaih. Kau kata ya. Tapi ini Allah bala Allahumma kshif annal bala wal wabah. Yang ini dungannya ya. Paham gak? Nolak ini jenengi. Kan gak gelap nih kayak. Mau yang ini. Mau bala ya Allah. Jalo. Isaroi man. Akhrajahu riwayat ing hadis sapa muslimun Imam Muslim babul libas wallahu a'lam. Ya rabbana la ilaha illa anta rabbana wa annana sallallahu wa sallam rabbi.